Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita ulangi, kita beliau rahimahullahu ta'ala ماذا يجوز في الثاني, apa yang boleh kita baca, kita i'rab pada isim yang kedua, pada la yang kedua, ya, ketika ada pengulangan la dan bertemu dengan nakirah. Kalau isim la yang pertama karena dia nakirah, bisa dua wajah. Bisa la rajula, bisa la rajulun. La rajula fiddari wal imra'ata, la rajula fiddari wal imra'ata, atau la rajulun fiddari wal imra'atun. La hawla wala quwata illa billah. Sama masalah berikutnya adalah bagaimana dengan isim yang kedua pada la yang kedua, yaitu wala imra'ata atau wala imra'atun. La rajula fiddari wala imra'ata atau wala imra'atun. La hawla wala quwata. Quwata di sini apa yang boleh pada dia, berapa yang boleh dia, kita baca, kita i'rab pada quwata pada isim la yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, in a'mal tala bil awal jaza fi thani salatu aujuh. Kalau kamu amalkan la, la'nya beramal menasabkan isimnya, maka pada isim la yang kedua itu boleh tiga aujuh, tiga bentuk. Bisa la hawla wala quwata, ini pertama. Bisa wala hawla wala quwatan. Bisa la hawla wala quwatun. Bisa quwata tanpa tanwin, atau quwatan dengan tanwin, atau quwatun. Bisa tiga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fataqulu wa mana amaltaha, mana engkau amalkan, yakni amaltaha banaita isma'a al-fathi, engkau amalkan ini, engkau mabni isimnya di atas fathah. La hawla, la hawla, ketika dibaca dengan mabni al-fathi la hawla, maka isim yang kedua bisa dibaca tiga, wala quwata, wala quwatan, wala quwatun. Fatakul la hawla wa la quwata illa billah. Hadha wajhun quwata. Yang kedua, fatakul la hawla wa la quwatan. Ini wajah yang kedua. Wa la quwata illa billah. Hadha wajhun thani. Wa mal farqu baina hadha wajhi wa alladhi qablah. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama itu tidak ditanwin. La hawla wa la quwata. Iya, kalau adapun ini sekarang ditanwin. Kata beliau, anna hadza munawwan wal awwal ghairu munawwan. Sekarang la hawla wala quwatan. Wala quwatan dengan tanwin. Kalau yang tadi tanpa tanwin. La hawla wala quwata. Qala wa taqulu, dan boleh juga kamu baca la hawla wala quwatun. La hawla wala quwatun dengan dhammah. Hada wajhun tsalits. Ini wajah yang ketiga. Al-farqu baina hadza wal wajhin qablah. Apa perbedaan sekarang ini dengan dua wajah yang tadi? Jawabannya hadza marfu. Kalian sekarang di marfu. La haula wala quwwatun. Wal wajhani qabla, adapun dua wajah yang sebelumnya, la haula wala quwwata dengan la haula wala quwwatan mansub. Ada yang mansub munawwan yaitu wala quwwatan, ada yang mansub ghairu munawwan. Itulah haula wala quwwata. Nah, intinya kalau la berulang, dia bertemu dengan nakirah berulang, maka pada isim yang kedua, saya ulangi, pada isim yang pertama bisa i'mal, bisa mulghah, bisa la haula, bisa-bisa la haudun. Yang kedua, kalau seandainya la yang pertama beramal, la haula, maka isim la yang kedua bisa tiga wajah. Bisa dimabdu juga, la haula wala quwata, bisa dia mansub, la haula wala quwatan, ya bisa dia marfu, la haula wala quwatun illa billah. Qala, kata beliau, idza taqarrarat, jika la berulang, jaza fil awal wajhan, maka boleh pada la yang pertama itu dua wajah. Al-imal, beramal dengan amaran inna wa khawatiha, menasabkan isim. Wal-ihmal, ihmalnya tidak beramal. Ihmal tidak beramal. Kayak tadi, bisa la haula, ini berarti beramal. Bisa la haulun, ini tidak beramal. La haula, contoh yang imal. Kalau la haulun, itu contoh tidak imal. Qala, al-imal tabniha al-fathi, takulu la haula. Kalau kamu amalkan la, maka ya, engkau mabni dia dengan fathah. Aqul la haula. La haula isim la, sedang beramal. Qala, fa idza amalta fil awwal jaza fi tsani salatu aujuh. Dan kalau engkau amalkan la yang pertama, la haula, beramal, maka ya, isim la yang kedua boleh tiga ujuh. Al-i'mal juga, la haula wala quwata. Quwata kita ya baca demikian karena la yang kedua pun beramal. Atau boleh tanwin, la haula wala quwatan. La haula wala quwatan. Tanwin. Yang ketiga, wadham. Kalau dham berarti apa? Tidak beramal. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh yang pertama, sahih. La haula wala quwata illa billah, jika sahih. La haula wala quwatun illa billah, juga sahih. Kalau la yang pertama beramal, la haula, maka la yang kedua pun bisa beramal. Ya, seperti la haula wala quwata, atau boleh dia atap kemahal isim la, berarti mansub, la haula wala quwatan, atau juga di rafa, la haula wala quwatun, la yang kedua tidak beramal. Qala rahimahullahu ta'ala, idza alghaitaha fil awwal, ya'ni lam ta'amalha, tapi kalau kamu mengilgha, yakni la yang pertama tidak beramal, ilgha lawannya imal, sehingga isim yang pertama pun dimarfu, lam ta'amalha, yakni rafa'at al-awwal, kamu rafa' yang pertama, la haulun, la haulun, kalau kamu baca la haulun, jaza fi tsani wajhan, boleh pada isim yang kedua dua wajah. Al-iman la hawla wala quwata. Saya ulangi, la haulun, la haulun wala quwata. Ini la yang kedua amal, wala quwata. Boleh ihmal juga, la haulun wala quwatun. Kalau la yang pertama tidak beramal, la haulun, maka la yang kedua bisa beramal, bisa tidak. Bisa la haula. Saya ulangi, la haulun wala quwata. Ini la yang pertamanya beramal, la yang pertamanya mulqa, dan la yang keduanya beramal. La haulun wala quwata. Atau bila boleh dua-duanya dirafa. La haulun wala quwatun illa billah. Nah, Allah alam.